Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah, al-qaidah thani wal-arba'un, kaidah yang ke-42, fi anna allaha qad mayyaza fi kitabihi bayna haqqihil khas, haqqi rasulihil khas, wal haqqil mushtarak. Itu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah membedakan di dalam kitabnya, yaitu di dalam Al-Quran, antara hak Allah yang khusus hanya untuk Allah, kemudian hak yang khusus hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hak yang mustarok, hak yang ya untuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-hukuk thalathah, hak itu ada tiga. Hakun lillahi wahdahu la yakunu li ghairihi, hak yang hanya untuk Allah, tidak untuk selain Allah, khusus hanya untuk Allah. Wa huwa ibadatuhu wahdahu la syarika lahu bi jami'i anwa'il ibadah. Dan hak yang khusus hanya untuk Allah ini adalah ya beribadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya dengan semua jenis ibadah. Maka ibadah itu hanya boleh diarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hak yang khusus hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita mengarahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haqqun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam khas. Dan juga hak yang kedua, jenis kedua, hak yang khusus hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ta'zir wa tawqir, yaitu memuliakan dan menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal qiyamu bihaqqihil la'iq, dan ya menunaikan hak-hak yang itu layak dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal iktida'u bihi, dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah beliau, ya mengikuti tuntunan beliau. Ini adalah hak yang khusus hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakun mustarok. Kemudian jenis hak yang ketiga adalah hakun mustarok, hak yang dimiliki oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi tidak khusus hanya untuk Allah atau tidak khusus hanya untuk Rasulullah, akan tapi ya dimiliki oleh Allah dan Rasulnya. Wahwal imanu billahi wa rasuli. Hak ini adalah al iman. Ya, kita harus beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah. Sehingga ya, al-iman itu tidak hanya hakun lillah atau hakun lirrasul, akan tapi hakun mustarak, ya hak yang dimiliki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atullahi wa rasulih, demikian pula taat, maka kita wajib taat kepada Allah dan juga kita wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah hakun mustarak. Wa mahabbatullahi wa rasulih, ya cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita harus cinta kepada Allah dan juga kita harus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita lihat ada tiga jenis hak, hakun lillahi wahdah, wa hakun lirrasuli wahdah, dan ya hakun mustarak bainahuma. Wa qad dzakara Allahul huquq ats-tsalatsa fi ayatin katsira min al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tiga hak ini di banyak ayat di Al-Qur'an. Fa'amma haqquhu fa kullu ayatin fiha al-amru bi ibadatihi wa ikhlasul 'amali lahu wa targhibu fi dhalik wa hadha shay'un la yuhsa wa qad jama'a Allah dhalika fi qawli. Adapun hak yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua ayat yang di situ disebutkan perintah untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan amalan kepada Allah, kemudian memotivasi untuk melakukan hal tersebut, maka ini semua adalah ya termasuk hak jenis pertama, hak yang hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza syai'un la yuhsa, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihitung, ya sesuatu yang tidak terhitung jumlahnya, ayatnya banyak sekali. Waqad jama'a Allahu dzalika fi qawlihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan hal tersebut di firman Allah, li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila. Ini satu ayat semua, li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila. Ayat ini sangat menarik. Ya, ayat ini banyak dibahas oleh para ulama, terutama dalam masalah ketika kita membahas tentang misalkan i'rab, kemudian tentang balaghah, kemudian tentang ya pokoknya sisi lughah dari Al-Quran ayat ini, Masya Allah, banyak dibahas. Kenapa? Kita lihat. Itu'minu billahi wa rasuli. Agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Taib. Fahadha hakun mushtarak. Fahadha mushtarak. Ini adalah hak mushtarak. Hak jenis ketiga, yaitu iman. Maka kita wajib beriman kepada Allah dan wajib beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi iman itu adalah hak yang tidak khusus hanya untuk Allah, tidak khusus hanya untuk Rasulullah, akan tapi kita harus ya beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akan litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh. Kemudian lanjutan ayatnya wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh, yaitu memuliakan dan menghormati dhamir hu. Dhamir hu ini kembali ke siapa? Kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh, yakni memuliakan dan menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza khassun bir rasul, maka ini adalah ya khusus hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala bahasanya tidak pakai istilah wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh. Perhatikan ya. Kita juga harus memuliakan Allah dan Rasul, kita juga harus memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tidak menggunakan kata wa tu'azziruhu, tidak menggunakan kata ta'zir dan taukir. Ya, tidak menggunakan kata ta'zir dan taukir. Tidak menggunakan kata wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh. Akan tapi ya kita menggunakan ya kalimat yang lain, kata yang lain untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, dhamir hu di sini kembali ke siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka ini hakun khassun bir rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hak yang khusus hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutan ayat. Ini masih dalam satu ayat, masih dalam satu rangkaian kalimat. Wa tusabbihuhu bukrata wa asila. Perubahan dhamir. Ya, di sini sama-sama hu, akan tapi yang dimaksud hu di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Hah? Maka wa tusabbihuhu bukrata wa asila, bertasbihlah kalian kepadanya pada pagi dan petang. Kepadanya, kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perubahan dhamir di sini membuat orang ketika membaca ayat ini harus ya, harus jeli dan harus mengetahui apa yang dimaksud dengan dhamir di situ. Ini ayat ini dibahas di balaghah, di i'rab dan seterusnya ya, banyak sekali. Jadi di sini kita lihat dalam satu ayat ya, dhamir yang sama tetapi mengacu kepada dua ya yang berbeda gitu ya. Jadi di sini kita lihat wa tu'azziruhu wa tuqiru kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tusabbihuhu bukrata wa asila kembali kepada ya lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala. Wa tusabbihuhu bukrata wa asila, fa hadha haqqun lillahi wahda. Maka ini adalah hak yang dimiliki hanya Allah semata. Ya, ini adalah hak yang dimiliki oleh Allah semata. Jadi di ayat ini digabungkan tiga hak ini, ya. Hakun lillahi wa rasulih, litu'minu billahi wa rasulih, ini adalah hakun mushtarak, hakun lillahi wa rasulih. Kemudian wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh, ini adalah hak yang khusus hanya untuk Rasulullah. Wa tusabbihuhu bukrata wa asila, ini adalah hak yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita pahami dhamirhu di sini kembali kepada Rasul, ya, bertasbih kepada Rasul, tidak mungkin, ya. Bertasbih itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini tidak sesuai dengan kaidah dhamir itu kembali kepada ya isim terdekat yang telah disebutkan sebelumnya. Isim terdekat apa? Wa rasulih. Jadi litu'minu billahi wa rasulih. Dhamir hu di sini kembali ke siapa? Kepada lafaz jalalah Allah gitu ya. Tayyib, jelas. Kepada Rasul Allah, utusan Allah. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh. Dhamir hu di sini kembali kepada siapa? Isim terdekat wa rasul. Kemudian wa tusabbihuhu, dhamir hu di sini kembali kepada siapa? Lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Rasul. Maka ya ini diantara pengecualian dari kaidah itu. Itu mengapa di sini ayat ini harus kita yakni jeli, tidak boleh menerapkan kaidah serta merta begitu ya. Baik. Wa qaluhu wa ati'ullaha wa ati'ur rasul fi ayatin katsirah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ini berarti hakun yang mana? Hak yang mana? Hak khusus Allah, hak khusus Rasulullah, atau hak mushtarak, hak yang dimiliki oleh Allah dan Rasulnya? Maka jawabannya adalah ini adalah hakun mushtarak, ya, hak yang dimiliki oleh Allah dan Rasulnya. Kita wajib untuk taat kepada Allah, tapi di saat yang sama juga kita wajib juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika amanu billahi wa rasuli. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini sama hakun mushtarak. Wa kadzalika qaluhu wallahu wa rasuluhu ahaqqu ay yurduh. Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk mereka, ya, ridhoi, ya. Maka di sini kita lihat ini juga, ya, kita wajib ridho kepada Allah dan ridho kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila raghib inna ila Allahi raghibun. Ini tentang pembagian zakat. Maka sayu'tina Allahu min fadlihi, Allah Subhanahu wa taala akan membagikan kepada kita dari karunia-Nya, ya. Wa rasuluh, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan memberikan kepada kita dari karunia yang telah Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ayat ini menyebutkan sama-sama bahwa Allah dan Rasulnya sama-sama sayutina. Jadi ini hakun mushtarak. Itulah mengapa disebut di sini hakun mushtarak. Akan tapi lanjutan ayatnya, inna ilallahi raghibun, sesungguhnya hanya kepada Allah, ya, kami berharap. Maka ini hakun mukhtasun billahi azza wa jal. Hadza mukhtasun billahi ta'ala. Ini adalah khusus hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan ibadah raghbah, ibadah hati raghbah, ini adalah ibadah qalbiyah, hanya diarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Raghibun di sini mengisyaratkan kepada ibadah raghbah, ya, dan itu adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati, ya, tidak boleh diarahkan kepada Rasulullah, tidak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inna ilallahi raghibun, ya. Jadi di sini dikedepankan ilallah, padahal harusnya ayat ini inna raghibuna ilallah. Jadi ilallah harusnya di belakang. Kalau kita menggunakan yakni urutan yang standar begitu, ya. Akan tapi ilallah dikedepankan, sehingga ini menunjukkan, ya, pengkhususan. Sesungguhnya hanya kepada Allah, ya, diterjemahkan ada hanya di situ. Sesungguhnya hanya kepada Allah kita berharap. Maka ini hakun khassun lillahi ta'ala. Maka ini adalah hak yang khusus hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Walakin yambaghi ayya'rifal abdu annal haqqal mushtarak laysa ma'nahu annama lillahi minhu yathbutu nadhiruhu min kulli wajhin li rasulih. Akan tetapi wajib untuk diketahui oleh seorang hamba annal haqqal mushtarak, bahwa hak yang dimiliki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam laisa ma'nahu annama lillahi minhu yathbutu nadhiruhu min kulli wajhin li rasulih. Tidak, bukan maknanya adalah ketika sebuah hak dimiliki oleh Allah, dimiliki oleh Rasulullah, seperti contohnya apa tadi, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, bukan berarti, ya, semua yang dimiliki oleh Allah dari hak tersebut itu juga dimiliki oleh Rasulullah. Jadi na'am, sama-sama hak itu dimiliki oleh Allah dan Rasulnya, tapi levelnya berbeda. Itu maksudnya, ya, levelnya tidak sama. Level ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah, walaupun itu sama-sama kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya, akan tapi level ketaatannya berbeda, ya. Seperti yang akan dicontohkan oleh penulis di sini, bal al-mahabbatu wal imanu billah, cinta dan iman kepada Allah, wa ta'atu lillah, dan taat kepada Allah, la budda ay yashabaha ta'abbud wat ta'zimu lillah wal khudu', tidak boleh tidak harus disertai dengan, ya, at-ta'abbud, beribadah kepada Allah, wa ta'zim. Itu kalau kata yang dipakai untuk Allah Subhanahu wa taala, ta'zim wal khudu', ya, mengagungkan Allah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taat kepada Allah harus disertai dengan hal-hal ini. Wa ammal muta'alliqu bir rasuli min dzalik. Adapun ketika, ya, sesuatu tersebut merupakan hak Rasul, jadi iman kepada Rasul, cinta kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah, fa innahu hubbun fillah wa ta'atun li ajli anna man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Maka itu sebenarnya kita cinta kepada Rasulullah, kenapa? Karena kita cinta kepada Allah. Ya, jadi sama-sama cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi levelnya berbeda. Kita cinta kepada Allah karena secara zatnya kita memang cinta kepada Allah, Tetapi kita cinta kepada Rasulullah. Kenapa? Karena cinta, karena kita cinta kepada Allah. Jadi kita cinta kepada Rasulullah karena kecintaan kita kepada Allah. Kita taat kepada Rasulullah karena kita taat kepada Allah. Adapun taat kepada Allah, maka itu karena zatnya, kan itu karena ya ketaatan itu sendiri. Kita memang wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan Allah adalah Rabbul Alamin. Ya. Yakni yang sesuatu yang kita taati itu yang paling berhak untuk kita taati adalah ya zat yang memiliki rububiyah dan uluhiyah dan asma wa sifat yang sempurna, karena memang Allah adalah zat yang berhak untuk ditaati. Itulah mengapa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena ya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi di sini kita lihat fa innahu hubbun fillah. Jadi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya karena kecintaan kita kepada Allah. Wa ta'atun li ajli anna man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Dan kita taat kepada Rasul karena apa? Karena barang siapa taat kepada Rasul, maka pada hakikatnya dia telah taat kepada Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Rasul. Itu maksudnya. Jadi sama-sama taat kepada Allah dan Rasul, tapi levelnya berbeda. Ya. Sama-sama cinta kepada Allah akan dan kepada Rasul, akan tapi levelnya berbeda. Bal haqqur rasuli ala ummatihi min haqqillahi ta'ala. Akan tetapi hak Rasul terhadap umat beliau sallallahu alaihi wasallam itu semuanya sebenarnya adalah merupakan hak Allah. Fa yakumul mu'minu bihi imtithalan li amrillah. Maka seorang mukmin ketika ya menunaikan hak kepada Rasulullah, maka sebenarnya dia ya menaati perintah Allah. Wa ubudiyatan lahu, dalam rangka beribadah kepada Allah. Wa qiyaman bihaqqi rasulih, ya wa ta'atan lahu, dan dalam rangka ya qiyaman bihaqqi rasulih, ya yakni dalam rangka memenuhi hak dari utusan Allah. Ah, jadi semua itu sebenarnya karena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ujung-ujungnya. Wa ta'atan lahu, taat kepada Allah. Wa inna wakila lahu haqqur rasul lita'allaquhi bir rasul. Disebut hak rasul kenapa? Karena memang ini terkait dengan rasul. Cuma sekedar karena ini terkait dengan rasul. Wa illa fa jami'u ma amarallahu bihi wa hassa 'alaihi min al-qiyam bi huquqi rasulih wa huquqil walidain wal aqarib wa ghairihim kulluhu haqqun lillahi ta'ala. Ya, akan tapi kalau kita mau memperjelas ya statusnya, maka seluruh apa yang Allah perintahkan, seluruh apa yang dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, minal qiyami bihuquqi rasulihi, yaitu ya perintah untuk menunaikan hak rasul, menunaikan hak orang tua, menunaikan hak kerabat dan selainnya, ya kulluhu haqqun lillahi ta'ala, maka semuanya sebenarnya adalah hak ya haknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu adalah perintah dari Allah. Fa yakumu bihil 'abdu imtithalan li amrillah. Maka ketika seseorang itu melaksanakan hal-hal ini, ya perintah-perintah ini, maka sebenarnya dia telah ya mematuhi perintah Allah, wa ta'abbudan lahu, beribadah kepada Allah, wa qiyaman bihaqqi fil haq, ya, dan dia telah ya menunaikan hak orang yang memang memiliki hak tersebut, wa ihsanan ilai, dan berbuat baik kepada orang tersebut. Ya, maka yakni ini sebenarnya adalah dalam rangka mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua hak itu sebenarnya adalah hak Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memerintahkannya, gitu ya. Illa ar-rasul, fa innal ihsana minhu kulluhu ila ummati. Kecuali ya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita yakni berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada tetangga, teman dan seterusnya, maka kita telah berbuat ihsan kepada mereka. Ah, jadi istilahnya adalah kita telah berbuat ihsan kepada mereka. Birrul walidain, yakni al-ihsan ilal walidain. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, yakni berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada teman, dan seterusnya. Ketika kita menunaikan hak mereka, kita telah berbuat baik kepada mereka. Tetapi ketika kita menunaikan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fa innal ihsana minhu kulluhu ila ummati. Ya. Maka perbuatan ihsan itu semuanya dari Rasulullah kepada umat beliau, bukan sebaliknya. Ya. kita ketika menunaikan hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ya tidak bisa dikatakan ini kita berbuat ihsan kepada Rasulullah, tidak. Akan tapi Rasulullah yang berbuat ihsan kepada umat beliau. Fama wasala ilaihim khairun illa ala yadayhi sallallahu alaihi wasallam tasliman. Tidak ada kebaikan yang bisa sampai kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali melalui tangan beliau sallallahu alaihi wasallam ya terlebih dahulu. Nah, jadi itu yang dimaksud ya, maka semua kebaikan yang di yang kita ketahui itu semuanya dari ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan wahyu, yang mengajarkan dan memberitahu kita tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, tentang mana yang baik, mana yang buruk dan seterusnya. Ya, sehingga ya tidak bisa kita katakan kita ketika kita menunaikan hak Rasul, ketika kita cinta kepada Rasul, ketika kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah berbuat ihsan kepada beliau. Ini tidak tepat begitu ya. Ini tidak tepat. Taib. Jadi lihat di sini bagaimana ya setiap lafaz atau kata itu harus kita perhatikan, seperti tadi contohnya wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, tidak boleh diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, akan tapi demikian pula wa tusabbihuhu, tidak boleh diarahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kata ihsan di sini tidak boleh diarahkan kepada, yakni kita berkata bahwa kita berbuat ihsan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebalik kebalik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbuat ihsan kepada kita. Kemudian penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah, khulasatu hadhil qaidah annal huquqa tanqasimu ila thalathati aqsam, bahwa hak itu terbagi menjadi tiga jenis, haqqun lillahi azza wa jal, haqqun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya, hak yang pertama adalah hak hanya khusus hanya kepada Allah. Kemudian hak yang kedua hak khusus hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hak yang ketiga adalah haqqun mustarak. Wa hunaka aidan haqqun rabi'. Kemudian juga ada hak keempat ditambahkan oleh Syekh Al Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu la lillahi wa la lirrasul walakinahu lidzil huquq. Tidak kepada Allah, tidak kepada Rasul, akan tapi kepada orang-orang yang memiliki hak. Kahakil walidain, seperti hak kedua orang tua, wal aqarib, hak kerabat, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya, hak kepada tetangga, hak kepada teman dan seterusnya. Walakinna kalam al-muallif al-akhir yadulluna ala anna kulla shay'in amara Allahu bihi sawa'un mimma yahtassu bihi aw mimma yakunu li khalqihi fa huwa bil ma'na al-'am min huquqillahi li'anni hayna abarra bil walidayni biwalidi fa inni aqumu bidzalika ta'abbudan lillahi wa imtithalan li amrillah. Ya, akan tetapi perkataan penulis yang terakhir di paragraf-paragraf terakhir ini gitu ya, perkataan penulis maksudnya perkataan Syekh Sa'di, yadulluna ala anna kulla shay'in amara Allahu bihi, menunjukkan kepada kita bahwa setiap segala sesuatu yang Allah perintahkan, sawa'un mimma yahtassu bihi, baik itu khusus hanya kepada Allah, aw mimma yakunu li khalqi, atau perintah untuk makhluk Allah, yakni perintah untuk misalkan berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada ya orang lain, fa huwa bil ma'nal am min huquqillah. Maka ini sebenarnya dalam makna umum ini termasuk hak Allah. Ya, li'anni hinama abarru atau abirru, ini barra ya barru ya birru ya birru, bisa dibaca dua-duanya ya barru atau ya birru, maka di sini bisa dibaca abarru atau abirru, abarru biwalidi atau biwalidayya, ya mungkin dibaca dengan musanna saja lebih baik ya, abirru biwalidayya fa inni aqumu bidzalika ta'budan lillah, ketika aku berbakti kepada kedua orang tuaku, fa inni aqumu bidzalika, maka aku ya melakukan birrul walidain tersebut ta'abbudan lillah, ya, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, wa imtithalan li amrillah, dalam rangka untuk mematuhi perintah Allah. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang lain, menunaikan hak orang lain, yang paling utama adalah kita menunaikan hak orang tua kita, berbakti kepada kedua orang tua kita, maka itu pada hakikatnya kita telah mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah mengapa ini pada hakikatnya adalah hak Allah. Kembalinya nanti adalah kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, hak untuk dipatuhi perintahnya. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadzalika haqqun Nabi alaihi salatu wasalam, laula anna Allah akramahu birrisalah. Demikian pula haknya Nabi alaihi salatu wasalam, seandainya Allah tidak memuliakan beliau dengan risalah, dengan kenabian, tidak mengutus beliau sebagai rasul atau nabi. Wa aujaba alaina tasdiqahu wa ittiba'ahu lakana huwa rajulan min Quraisy. Dan seandainya Allah tidak mewajibkan kepada kita untuk membenarkan beliau dan mengikuti beliau, maka sungguh beliau akan menjadi sekedar seorang dari ya suku Quraisy. Ya ajib. Ya akan tapi walakin min ajlillahi tabaraka wa taala, akan tapi dalam rangka ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala saru bihadzil makan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki tempat yang tinggi, posisi yang tinggi tersebut yaitu kenabian. Ya, kerasulan. Fal imanu billahi wa bi rasulihi la yastawiyan. Maka iman kepada Allah dan Rasulnya itu tidak sama. Wa in ittafaqa fi aslihima lakinnahuma yakhtalifan. Ya. Walaupun ya sama dalam asalnya, sama-sama iman, pokoknya sama, yaitu sama-sama beriman, akan tetapi keduanya berbeda, berbeda level. Al imanu billah imanun billahi li dzatihi li annahu rabb. Maka iman kepada Allah itu adalah iman kepada Allah secara zatnya, karena memang Allah adalah Ar-Rabb, Allah adalah Tuhan kita, begitu ya. Wal imanu bir Rasul sallallahu alaihi wasallam imanun bihi li anna Allah arsalahu wa amarna bil imani bih. Dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah iman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah memerintahkan, karena Allah mengutus beliau dan memerintahkan kita untuk mengimani beliau. Ya, jadi sama-sama iman tetapi alasannya berbeda. Sama-sama iman akan tetapi tingkatannya berbeda, levelnya berbeda. Alasannya berbeda, ya. Fahuma wa in ittafaqa fil asl lakinnahuma yakhtalifan. Maka iman kepada Allah dan iman kepada Rasul, walaupun keduanya ini sama-sama dalam ya memiliki pokok atau landasan yang sama, yaitu sama-sama beriman, akan tetapi lakinnahuma yakhtalifan, akan tetapi keduanya memiliki tingkatan yang berbeda. Wa min safahi ba'din nas. Masuk kepada ya kesalahan dalam masalah ini. Jadi kita mempelajari kaidah ini, ini membuat kita mengetahui ya jenis-jenis hak dan levelnya. Tidak boleh menghilangkan sebagian hak. Jangankan menghilangkan sebagian hak, ya misalkan kita menghilangkan, kita tidak tidak menunaikan hak Rasulullah, misalkan. Jangankan seperti itu, menghilangkan sebagian hak, mengubah urutannya, mengubah levelnya, itu sudah ya merupakan kesalahan besar. Dan inilah yang akan disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di sini. Kita lihat tadi kan, iman kepada Allah dan kepada Rasulullah ini memiliki landasan yang sama, sama-sama iman gitu ya. Tetapi levelnya berbeda. Level iman kepada Allah lebih tinggi daripada iman kepada Rasulullah. Kalau diubah levelnya, urutan levelnya, ini kemudian akan berujung kepada ya penyimpangan. Wa min safahi ba'din nas annahum yaj'aluna haqqallahi muta'akhiran an haqqir rasuli alaihi salatu wassalam. Di antara kebodohan, safah. Safah ini adalah kebodohan. Beda dengan jahil. Jahil itu kebodohan yang bisa diangkat dengan ilmu. Adapun safah, kebodohan yang tidak bisa diangkat dengan ilmu, ya Allahul Musta'an. Ya ini sudah sampai ilmu kepada mereka, akan tapi mereka menolaknya. Itu namanya safa, ya. Akan tapi jahil itu sifat orang yang belum belajar, ya, yang belum belajar. Ketika dia sudah belajar, maka terangkatlah jahil dari dirinya, gitu ya. Wa min safahi ba'din nas, di antara kebodohan dari sebagian manusia, mereka menjadikan hak Allah itu lebih akhir daripada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuqaddimuna haqqar Rasul sallallahu alaihi wasallam ala haqqillah. Mereka mendahulukan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang hak Allah. Wa ma alimu anna ta'zimar rasul min ta'zimillah. Mereka tidak mengetahui bahwa mengagungkan, memuliakan Rasulullah itu termasuk mengagungkan Allah. Wa laisa ta'zimullah min ta'zimir rasul. Dan bukan sebaliknya. Mengagungkan Allah itu termasuk bentuk dari mengagungkan Rasulullah. Ini sebaliknya berarti. Bal al-amru bil aqs. Akan tapi perkara yang benar adalah yang sebaliknya. Yakni memuliakan dan mengagungkan Rasulullah itu ya adalah karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan terbalik. Apa contohnya kira-kira, yakni kelakuan sebagian orang di sini yang membolak-balikan seperti ini. Ya maka ya contohnya adalah ketika mereka ya hulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sehingga mereka lebih lebih takut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya lebih takut dan lebih khudu', lebih taat begitu ya daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya kemudian menisbatkan sifat Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti ya telah melewati batas, melampaui batas. Seperti misalkan ya menisbatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengetahui tentang perkara gaib, perkara yang akan terjadi di masa depan. Bahkan sebagian orang masih meyakini bahwa sekarang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Naam, sebagian orang ya, yakni anak pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, bukan keyakinan satu orang dua orang, tapi keyakinan kelompok mereka memang, ya, keyakinan salah satu firqah di kalangan tarekat Sufiyah meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW saat ini masih hidup, ya, ajib. Kemudian di antara mereka ada yang menisbatkan ilmu tentang lauhul mahfuz dan kolam pena untuk menulis lauhul mahfuz itu menisbatkan ilmu tentang itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah ya bentuk bablas, ya mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bablas. Ta'zimur Rasul alaihi salatu wasallam min ta'zimillah. Yang benar adalah mengagungkan dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bagian dari mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walihada, qala Allah Ta'ala may yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Itu mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman barang siapa yang taat kepada Rasul maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan hadhil qa'idatu min qawaidit tafsir. Kaidah ini termasuk kaidah tafsir wa hiya annana idza ta'ammalna al-Qur'an wajadna anna al-huquq allati athbathaha Allah tanqasim ila arba'ati aqsam. Ya, yaitu ini adalah termasuk kaidah tafsir. Yani ketika kita merenungkan Al-Quran, maka kita akan melihat bahwa di Al-Quran itu, ya, yang hak yang telah ditetapkan oleh Allah di Al-Quran itu terbagi menjadi empat jenis. Ditambahkan oleh Syekh Utsaimin menjadi empat. Hakun lillah, hak hanya kepada Allah. Wahakun lir rasul, hak hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahakun mustarak bainahuma, hak yang dimiliki oleh keduanya. Wahakun rabi'un lidzawil hukuk, dan hak yang keempat adalah hak yang dimiliki oleh orang-orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah sama sekali, wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama. Dan ya, berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan kepada kerabat dan anak yatim. Ila akhiril ayat, ya, faqauluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah berbuat kesyirikan sama sekali. Hadza yatadammanu haqqallahi wa haqqar rasul. Ini mencakup hak Allah dan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha la takunu ibadatan illa bittiba'ir rasul alaihi salatu wassalam. Karena ya, tidak mungkin ibadah kepada Allah itu kecuali dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi walaupun di sini cuma disebut Allah wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan sama sekali, maka beribadah kepada Allah itu pada hakikatnya kita butuh tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita cara ibadah. Maka ini adalah hakun lillah wa hakun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama sampai akhir ayat, fa hadza min huquqi dzawil huquq. Adapun lanjutan ayat, ya, berbakti kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, maka ini adalah hak yang keempat, yaitu hak kepada orang-orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu ta'ala litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukrata wa asila. Ya, adapun firman Allah Subhanahu wa taala litu'minu billah wa rasuli. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, memuliakan dan menghormati Rasulullah. Wa tusabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbih kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Kaifa arafna anna ba'daha lillah wa ba'daha lirrasul? Bagaimana kita mengetahui bahwa sebagainya adalah untuk Allah, sebagainya adalah untuk Rasul, wa ba'daha mustarak, dan sebagainya adalah dimiliki oleh Allah dan Rasul-Nya? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Li'anna litu'minu billahi wa rasulih wadihun annahu yajibu alaina an nu'mina billahi wa rasulih wal ishtiraku bainahuma dhahir. Ya, maka bagian pertama dari ayat ini litu'minu billahi wa rasulih ini adalah ya hak mustarak, ya. Jelas bahwa ini wajib bagi kita untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, sehingga ini adalah hak mustarak, hak yang dimiliki oleh keduanya. وتؤزره وتوقره التأزير والنصرة والتوقير والاحترام. Ini adalah untuk Rasul alaihi salatu wassalam. Kata-kata ini adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tusabbihu at-tasbih, maka tasbih itu hanya kepada Allah. Iz innana na'lamu bid-darurah min ad-din annahu la yasihu an naqul subhanan nabi abadan. Kenapa? Karena kita mengetahui secara darurat, ya, di dalam agama kita. Maksudnya secara darurat, maksudnya ini termasuk perkara al-ma'lum min ad-din bid-darurah. Perkara yang diketahui secara terang benderang, ya, baik oleh para ulama ataupun oleh orang awam. Semua kaum muslimin tahu bahwa apa? Bahwa tidak boleh bagi kita untuk berkata subhanan nabi, subhanar rasul. Tidak boleh. Ya, ini hanya diucapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Subhan rabbiyal a'la. Ya. Misalkan. Maka ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hak yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengatakan subhana Muhammad, subhana nabi, subhana rasul, subhana rasulillah. Tidak boleh. Bal naqul subhanallah. Fa sara ad-dalilu ala anna hadhihi al-huquq minha mukhtassun wa minha mushtarak. Maka dalil ini, ya, menunjukkan bahwa ayat ini, ya, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukrata wa asila. Ayat ini menunjukkan bahwa hak itu ada yang khusus hanya untuk Allah, khusus hanya untuk Rasulullah, dan ada juga yang mustarok yang dimiliki oleh keduanya. Imma min nafsil ayah wa imma min adillatin ukhra. Baik, ya, kita mengetahui mana yang khusus dan mana yang mustarok, baik itu diketahui dari ayat yang sama atau diketahui dari dalil-dalil yang lain. Baik. Sampai sini jelas, ini adalah kaidah ke-42. Kita langsung masuk ke kaidah 43. Ya'murullahu bitatsabbut wa adamil ajalah fil umuri allati yukhsha min awaqibiha. Wa ya'muru wa yahussu 'ala al-mubadarati 'ala umuril khairi allati yukhsha fawatuha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tatsabbut, untuk melakukan investigasi terlebih dahulu, pengecekan terlebih dahulu. Wa adamil ajalah, dan memerintahkan kita untuk tidak tergesa-gesa. Fil umuri allati yukhsha min awaqibiha, dalam perkara-perkara yang dikhawatirkan konsekuensinya. Wa ya'muru wa yahussu 'alal mubadarah, akan tapi Allah memerintahkan dan memotivasi kita untuk bersegera dalam perkara-perkara kebaikan. Ada umulil khair allati yukhsha fawatuha, yang dikhawatirkan, ya, kesempatannya hilang untuk melakukan amalan tersebut. Wa hadhil qa'idah fil Qur'ani katsir. Kaidah ini di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali. Qala ta'ala fil qismil awwal, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagian yang pertama dari kaidah ini. Ya, jadi kaidah ini ada dua bagian. Bagian yang pertama yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu, investigasi terlebih dahulu. Harus hati-hati, tidak boleh tergesa-gesa ketika kita sedang berurusan dengan sesuatu yang konsekuensinya itu bisa berujung kepada kemadharatan, gitu ya. Maka dalam perkara ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau berjalan, ya, di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, yakni berperang di jalan Allah, fatabayyanu, maka, ya, lakukanlah, yakni pengecekan terlebih dahulu, lakukanlah investigasi terlebih dahulu, bertabayyunlah. Ya, tabayyun di sini maksudnya adalah dilihat dulu mana yang musuh, mana yang lawan. Itu sama aja, ya. Mana yang kawan, mana yang lawan, gitu. Mana yang merupakan kaum muslimin, baik bukan bagian dari kita, akan tapi sama-sama muslim, atau orang kafir, begitu, ya. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk salah menyerang. Wa fi qira'ah fatathabbatu. Di qira'ah yang lain fatathabbatu. Maka ini menunjukkan, ya, kita harus berhati-hati dalam perkara seperti ini. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala. Ya. Ini ayat tabayyun yang terkenal, masyaallah, masyhur, ya, banyak disebut. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Ketika datang seorang fasik kepada engkau kemudian mengabarkan berita, maka bertabayyunlah. Yani lakukanlah investigasi terlebih dahulu, dicek terlebih dahulu. Antusibu qauman bijahalah. Karena kalau tidak, maka engkau akan menimpakan sesuatu kepada kepada suatu kaum bijahalah, karena kejahilan kejahilan kita sendiri begitu ya, tidak mengecek terlebih dahulu. Maka ini ya, ini adalah perintah untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu. Waqad ataballahul mutasarriina ila idza'atil akhbar allati yukhsha min idza'atiha. Allah telah mencela orang-orang yang terburu-buru untuk menyebarkan kabar yang yukhsha min idza'atiha, yang ya, kalau disebarkan itu bakal dikhawatirkan konsekuensinya. Ya. Perhatikan di sini perkataan penulis, waqad ataballahu, Allah telah mencela al-mutasarriina ila idza'atil akhbar, yang bersegera untuk menyebarkan kabar-kabar yang itu bisa berbahaya kalau disebarkan. Tidak boleh serta-merta langsung disebarkan begitu saja. Maka ini di zaman media sosial media seperti ini harus kita ingat-ingat. Ini kaidah dalam bersosial media. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Jika datang ya perkara minal amni awil khauf, perkara tentang keamanan atau ketakutan, perkara yang melibatkan orang banyak, ya adza'u bih, mereka langsung menyebarkannya. Walau radduhu ila rasuli, seandainya mereka mengembalikan perkara itu kepada Rasulullah, wa ila ulil amri minhum, atau kepada ulil amri di antara mereka, la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum, maka akan mengetahui ya bagaimana cara menyikapi perkara tersebut. Siapa yang mengetahui? Orang-orang yang bisa beristimbat dari mereka, alladzina yastanbitunahu minhum, baik ulama ataupun umara. Ulama beristimbat dalam masalah dalil, dalam masalah yang berkaitan dengan din, adapun umara ya ulama dan umara itu beristimbat dalam masalah ya yang merupakan kebijakan terkait masalah duniawi begitu ya, ataupun terkait masalah din, tapi juga harus berkonsultasi terhadap ulama. Ya, maka ini kita lihat Allah Subhanahu wa taala ya konteksnya mencela orang-orang yang ketika datang kepada mereka perkara yang itu berkaitan dengan keamanan dan ketakutan, ya berkaitan dengan perkara orang banyak, berkaitan dengan kestabilan ya negeri, kestabilan ya keamanan, maka orang-orang seperti ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini adza'u bih, mereka langsung menyebarkannya begitu saja. Ini dalam rangka mencela. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Seandainya mereka mengembalikan kepada Rasulullah, mengembalikan kepada ulil amri di antara mereka. Ulil amri yang dimaksud di sini adalah ulama atau umara. Ulama atau umara. Ya. Maka ini la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Ini contohnya banyak sekali. Kalau mau dibuat contoh banyak sekali. Ya. Akan tapi nanti saja. Ya, insyaAllah. Perkara-perkara yang harusnya tidak perlu disebarkan akan tapi disebarkan dan dibahas dan akhirnya timbul kegaduhan, dan itu saja terus begitu ya, urusannya itu begitu terus. Oleh karena itu ana peringatkan kepada antum sekalian, jangan sibuk dengan perkara-perkara sosial media. Hah? Jangan sibuk dengan apa yang dibicarakan di sosial media. Itu lupakan saja begitu ya, fokus kepada belajar. Antum kalau mengikuti sosial media terus, ada perkara yang lagi ngehits, sekarang ini ada perkara apa, sesajen di Semeru dan seterusnya, kemudian ikut-ikutan, antum kapan belajarnya? Ya. Sekarang lagi ada ngehits misalkan, Masya Allah, apa perkara-perkara yang dibahas oleh sosial media misalkan. Macam-macam, banyak sekali begitu ya. Tidak perlu yakni bersibuk-sibuk. Mengetahui misalkan sekali lewat, dua kali lewat, mengetahuinya dan kita mengambil pelajaran dari situ dan kita berusaha memikirkan bagaimana yang benar dan seterusnya dalam rangka melatih ilmu kita, apa yang harus dilakukan sebenarnya, apa hukumnya dan seterusnya. Itu baik gitu ya, tapi kalau misalkan ikutan nimbrung di sosmed, ikutan ya namplok di lapak sini lapak sana, share sana, tag sini tag sana dan seterusnya, sindir sana, nyinyir sini nyinyir sana, ini ya kalau ana menemukan antum di sosial media seperti ini maka ya tunggu saja ya, jadi tidak boleh seperti ini ya. Wa qala ta'ala bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi ilmi. Bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi ilmi. Mereka mendustakan apa-apa yang mereka tidak ketahui ilmunya. Mereka apa-apa yang mereka tidak tahu ilmu tentangnya. Itulah akibatnya kalau perkara itu tidak diberikan, tidak dikembalikan kepada ahlinya. ومن هذا الباب الأمر بالمشاورة في الأمور وأخذ الحذر وألا يقول الإنسان ما لا يعلم وفي هذا آيات كثيرة. Di antara yang termasuk dalam bab ini adalah perintah untuk bermusyawarah dalam perkara-perkara, ya, dalam setiap perkara. Wa akhdhul hadar, demikian pula perintah untuk berhati-hati, begitu ya. Wa alla yaqulal insan ma lam ya'lam, dan larangan untuk berkata sesuatu yang tidak kita ketahui ilmunya. Dan dalam masalah ini ayat-ayat banyak sekali yang menyebutkan yang terkait hal ini, begitu ya. Wa amal qismus tsani, adapun jenis kedua, yaitu jenis kedua atau bagian kedua dari kaidah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan memotivasi untuk bersegera melakukan amalan kebaikan yang itu dikhawatirkan akan kita kehilangan momennya, kehilangan kesempatannya untuk beramal tersebut, untuk melakukan kebaikan tersebut. Ya. Jadi dalam masalah ini kita harus, yakni kita harus bersegera, gitu ya, al-mubadarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan bersegeralah kepada jannah, kepada surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Jadi Allah memerintahkan untuk bersegera. Ya, tidak memerintahkan untuk fatabayyanu wa tathabbatu dan seterusnya. Fastabiqul khairat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan dalam kebaikan tersebut. Jadi di sini ini seolah-olah diulang gitu ya, akan tetapi ini untuk menekankan. Mereka itu memang yusari'una fil khairat, mereka melakukan amalan itu, bersegera dalam mengejar kebaikan, dan memang mereka akhirnya menjadi terdepan dalam masalah itu. Tidak seperti orang-orang yang cuma, mereka cuma mengklaim saja, cuma ingin saja. Ingin saja, kita ingin menuntut ilmu, ingin beribadah, ingin berbuat kebaikan, ingin berdakwah, ingin menebar ya maslahat dan seterusnya. Akan tetapi wahum ya yakni ghairu sabiqina fiha. Mereka tidak terdepan dalam masalah itu. Cuma ingin saja, cuma ya bicara saja. Jadi ciri khas orang-orang yang termasuk ya as-sabiqun, orang-orang yang terdepan, mereka itu ulaika yusari'una fil khairat, mereka bersegera dalam melakukan amalan kebaikan dan na'am akhirnya mereka wahum laha sabiqun, dan akhirnya mereka menjadi orang di antara orang yang terdepan dalam masalah itu. Ini berbeda dengan sebagian orang yang kalau sudah bicara tapi cuma bicara ya, bicara dakwah, ayo ustaz kita ini bikin itu, ayo ini kita ngisi di sini ngisi di situ, ayo ustaz kita Masya Allah, kita dakwah, kita fasilitasi. Tapi kok nggak ada setelahnya begitu ya, ditunggu-tunggu. Mana ini katanya mau ya, mau bikin ya kajian di sana, atau katanya mau ngisi kajian di sana, tapi kok nggak ngisi-ngisi juga begitu ya. Tapi kok kayaknya dakwah nggak gerak-gerak gitu kan. Kalau sedang berbicara, kalau sedang planning begitu kan, oh Masya Allah ini dakwah begini. Ya, ini kita harus begini, kita harus punya ini, kita harus punya itu. Tetapi ketika dalam tataran prakteknya, maka tidak ada yang dilakukan. Tidak ada yang dilakukan. Ini adalah kesalahan. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Ya. Ciri khas orang-orang yang memang bersegera dalam kebaikan adalah mereka itu beramal, melakukan hal tersebut, bersegera melakukan hal tersebut, dan na'am, mereka menjadi orang yang terdepan dalam kebaikan tersebut. Was-sabiquna as-sabiqun, ya, orang-orang yang terdepan. Ai as-sabiquna fid dunya ilal khairat, humus sabiquna fil akhirah ilal jannati wal karamah. Ya, maka di sini kita lihat afwan, mana tadi? Ya, ini dia. Ulaika afwan. As-sabiquna fid dunya, orang-orang yang terdepan dalam masalah dunia, yakni dalam ketika di dunia dalam masalah kebaikan, orang-orang yang terdepan di dunia dalam masalah kebaikan, dalam masalah amalan ibadah, dalam masalah-masalah yang merupakan kemaslahatan, humus sabiquna fil akhirah ilal jannati wal karamat, maka mereka adalah orang-orang yang terdepan di akhirat ya untuk menuju surga dan menuju ya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu katsira fi hadzal makna, dan ayat-ayat banyak sekali dalam menyebutkan tentang hal ini. Wa hadzal ladzi arsyada Allahu ibadahu, tentang hal ini Anda sudah sebenarnya sudah membahas ya tentang as-sabiqun as-sabiqun, level-level orang ya. Lagi-lagi Anda sebutkan ya, telah Anda bahas di matan Anda arbauna qaidatan fil iman ya, mungkin kita akan bahas ya nantinya insyaallah di sini di majelis ini. Sebelumnya telah Anda bahas di Jogja di MPD ya, di daurah Indonesia Bertauhid. Akan tapi ini adalah intisari yang Anda kumpulkan dari kalam para ulama, dan ini penting sekali untuk kita pelajari topik ini. Jadi di antara yang Anda bahas di, bahkan ini termasuk setengah bagian dari matan ini, adalah tentang bertingkat-tingkatnya ahlul iman ya, dan di antara tingkatan iman yang paling tinggi adalah as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Maka di sini kita lihat ya ya, di sini adalah was-sabiqun as-sabiqun, as-sabiqun yang pertama, orang yang bersegera di dunia, bersegera melakukan amalan kebaikan, maka kemudian balasannya adalah as-sabiqun yang kedua, yaitu di akhirat. Wa hadzal ladzi arsadallahu ibadahu ilaihi huwal kamal, maka yang Allah tuntunkan para hambanya di ayat-ayat ini adalah yang sempurna ya, yaitu yang disebutkan di dua bagian dari kaidah ini. Inilah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, ay yakunu hazimina la yufawwituna furusal khairat wa yakunu mutathabbitina khasyata wuqu'il makruhat wal madarrat. Yaitu apa yang dituntunkan oleh Allah dalam ayat-ayat ini? Yang dituntunkan oleh Allah adalah kita harus memiliki tekad yang kuat, tidak boleh melewatkan sama sekali kesempatan untuk melakukan amalan kebaikan, wa ayyakunu mutatsabbitina, dan kita harus ya melakukan pengecekan terlebih dahulu, harus berhati-hati, harus melakukan investigasi terlebih dahulu, khasyata wuqu'il makruhat wal madarrat, khawatir akan terjatuh kepada hal-hal yang dibenci dan hal-hal yang merupakan madarrat. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah Subhanahu wa taala, liqaumi yuqinun, ini ya bagi orang-orang yang meyakini. Maka orang-orang yang meyakini, maka mereka pasti akan melihat bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, maka mereka akan melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hukum yang sempurna gitu ya. Akan tapi orang yang dari awal sudah mengingkari, dari awal sudah mendustakan, maka mereka, lisan mereka akan mendustakan ya, walaupun sebenarnya mereka pada akhirnya akan mengakui bahwa hukum Allah itu lebih baik dan lebih sempurna. Banyak orang yang sebenarnya mengetahui bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang lebih baik, lebih sempurna, paling sempurna begitu ya. Tidak ada yang sempurna selain syariat Islam, itu dia. Akan tetapi ya, mereka sudah mendustakan dari awal, mengingkari dari awal karena kibir ya, karena juhud mengingkari, dan karena ingkar ya, mengingkari, mendustakan. Maka di sini kita lihat dalam perkara amalan kebaikan, jangan kemudian kita melewatkan begitu saja, termasuk dalam perkara menuntut ilmu ya. Jadi dalam menuntut ilmu syar'i harus kita, jangan kita la yufawwituna furusal khair. Jangan furus di sini adalah jamak dari fursah ya, fursah. Jadi kalau fursah dijamak jadi tak marbutoh, dihilangkan ra-nya yang awalnya sukun, jadi fathah, jadi furusun. Demikian pula bid'atun, misalnya bid'atun kalau dijamak tak marbutoh hilang, kemudian dalnya yang awalnya sukun jadi fathah, bid'aun gitu ya. Makanya terkadang disebut ahlul bid'ah atau terkadang disebut ahlul bid'ah gitu ya, tergantung jamak atau tidak bid'ahnya. Jamak dari bid'ah adalah bid'ah. Maka di sini jangan kita melewatkan kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i ya, karena bisa jadi momen itu hilang nantinya dan kita tidak akan bisa mengulangi momen tersebut, kesempatan tersebut untuk menuntut ilmu syar'i. Jangan kemudian kita berpikir ya nanti semester depan ketika sudah enggak sibuk Anda mau menuntut ilmu syar'i. Anda mau belajar bahasa Arab, Anda mau belajar secara serius dan intensif semester depan. Semester ini masih sibuk. Semester depan pasti akan ada aja kesibukan, begitu ya. Ini banyak orang seperti ini yang Anda temui sendiri begitu ya. Banyak yang seperti ini, tidak boleh kita berargumen atau bermental seperti ini. Ya, nanti aja kalau sudah selesai lulus kuliah, nanti insya Allah kan lebih santai jadwalnya. Nanti setelah lulus kuliah, ada aja alasan untuk dia tidak memulai mempelajari ilmu syar'i. Hadhil qa'idah, qa'idah muhimmah jiddan. Ya, maka ini adalah kaidah yang kaidah penting sekali. Fal umur salah satu aqsam. Maka perkara itu ada tiga jenis. Ma'ulimat madarratuhu. Yang pertama adalah sesuatu yang diketahui madaratnya. Wal ikdamu ilaihi la yajuz. Maka melakukan hal tersebut tidak boleh. La bil musara'ah wa la bit ta'anni. Tidak boleh bersegera untuk melakukan hal tersebut dan juga tidak boleh santai-santai tapi melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi hal yang diketahui madaratnya tidak boleh kita lakukan baik secara bersegera ataupun secara ya santai. Wa ma ulimat manfa'atuhu, dan sesuatu yang diketahui manfaatnya, fal mubadaratu ilaihi huwal akmal. Maka bersegera untuk mengerjakan amalan tersebut, sesuatu tersebut, itulah yang lebih sempurna, lebih baik. Wujuban au tatawuan, ya, wajib atau sunnah. Jadi tergantung, dikembalikan kepada perkara tersebut. Apakah mengerjakannya itu wajib atau sunnah. Hasaba ma taqtadihil hal, tergantung ya pada kondisinya, ya, jadi tergantung pada jenis amalannya dan juga tergantung pada kondisinya. Lakin huna, qad yakunu syai'u manfa'atun fi dhatihi. Qad yakunu syai'u manfa'atan fi dhatihi. Sebelum kita masuk ke kalimat ini. Jadi misalkan kita lihat di sini, ya, kalau perkara yang wajib, maka tentunya ya lebih sempurna untuk bersegera kita melakukannya. Baik, bagaimana dengan amalan yang sunnah? Apa contoh amalan sunnah yang dalam kondisi tertentu lebih baik bagi kita untuk segera melakukannya? Contohnya misalkan sedekah. Sedekah itu amalan yang sunnah, amalan yang sunnah gitu ya. Kemudian dalam beberapa kondisi lebih baik bagi kita untuk segera melakukan amalan ini, yaitu sedekah. Contohnya apa? Contohnya ketika ada musibah, ketika ada bencana dan seterusnya begitu ya. Maka ini adalah di antara kondisi yang amalan sunnah tetapi menyegerakannya itu lebih baik dan lebih sempurna dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi-kondisi secara umum, maka na'am, ini amalan sunnah gitu ya. Tapi dalam kondisi tertentu, maka ada tambahan, yaitu al-mubadaru ilaihi akmal. Al-mubadaru ilaihi huwal akmal. Baik. Lakin huna qad yakunu syai'u manfa'atan fi dhatihi. Walakin yataraddadul insanu baina kaunhi ghairihi anfa' minhu au huwa anfa' min ghairihi. Jadi di sini sudah disebutkan dua hal. Yang pertama yang diketahui madaratnya, yang kedua yang diketahui manfaatnya, yang ketiga sesuatu tersebut adalah manfaat sebenarnya, secara zatnya adalah manfaat. Akan tetapi kemudian ia taraddadul insan. Seseorang itu bingung. Apakah yang lain itu yang lebih manfaat daripada yang ini, atau yang ini memang yang lebih bermanfaat daripada yang lain? Jadi sesuatu ini memang bermanfaat, akan tetapi sekarang kita bingung. Kita lebih baik melakukan yang lain atau melakukan hal ini. Wahina idzin yajibu tatsabbut wa tarawi. Wajib bagi kita dalam kasus ini untuk mengecek terlebih dahulu, memeriksa terlebih dahulu. Ya, wa khairun fi dzatihi. Jadi iya, na'am. Wa khairun fi dzatihi. Jadi sesuatu tersebut adalah kebaikan itu sendiri. Kebaikan secara zatnya dia adalah kebaikan itu sendiri. Lakin ya taraddadul insanu baina kauni ghairihi anfa au huwa anfa. Akan tapi seseorang itu bingung apakah yang lain itu lebih bermanfaat atau sesuatu inilah yang memang lebih bermanfaat. Fa'ina hidzin ya tatsabbat. Ya, maka dia harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Li'annal insan la yadri akhairun huwa am ghairu khair. Karena seseorang itu tidak tahu apakah melakukan ini sekarang itu baik atau tidak baik. La bi'tibari dzatihi, bukan karena zatnya tidak baik, akan tapi bi'tibari ghairihi, akan tapi karena pertimbangan ada apakah ada sesuatu yang lain yang bisa jadi lebih baik untuk dilakukan saat ini begitu ya. Idzan hadza yadkhulu fil qism tsani wa huwa al mashkuku fihi alladhi yajibu an natathabbat fihi. Ya, maka ini masuk dalam kategori kedua, yaitu bagian kedua dari kaidah ini, yaitu al mashkuk fihi. Sesuatu yang diragukan ya terkait statusnya, sehingga wajib bagi kita untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan terlebih dahulu. Dakwah itu baik, menyebarkan kebaikan itu baik, akan tapi sekarang untuk kondisi kita sekarang, lebih baik kita sibukkan diri lebih banyak untuk dakwah atau lebih banyak untuk belajar bahasa Arab. Nah, jangan kemudian kita aktif sekali di dakwah, tetapi kemudian kita lemah dalam belajar bahasa Arab sehingga nggak naik-naik itu tingkat. Ya, tingkatan kita nggak naik-naik, tingkatan belajar kita nggak naik-naik. Contoh lain misalkan, program ini bagus, program A bagus, program B bagus, program C bagus, program D bagus, program E bagus, Masya Allah, ya semuanya bagus, secara zatnya bagus. Akan tetapi, apakah kemudian kita gabung, ambil semuanya, ikuti semua program ini, atau kita fokus pada salah satu program? Itu dia. Jadi mana yang lebih bermanfaat? Itulah yang harus kita teliti, mana yang lebih bermanfaat untuk kita. Adapun kalau masing-masing zatnya, masing-masing program ini, kita belajar program ini di lembaga ini, program itu di lembaga itu, program ini di lembaga yang lain, program yang lain lagi di lembaga yang lain, dan seterusnya. Kita ikuti semua kajian, kita ikuti semua program, ini bagus secara zatnya. Akan tetapi, apakah itu kemudian membuat kita ya jadi lelet naik tingkatnya, naik tingkat belajar ilmunya, ya? Maka inilah yang harus kita pikirkan. Ini diantara contoh penerapan kaidah ini, ya. Fahuna salah satu aqsam, maka di sini ada tiga jenis perkara. Qismun ulima madarratuhu, sesuatu yang pertama, sesuatu yang diketahui madaratnya, ya, fala nuqaddimu alai la mubadaratan wala ta'anniyan, maka tidak boleh kita melakukannya baik secara bersegera ataupun secara ya bersantai-santai. Wa qismun akhar ulimat manfaatuhu, dan jenis kedua sesuatu yang diketahui manfaatnya, yang memiliki manfaat, fanuqaddimu alaihi, maka kita ya melakukannya. Wa qismun tsalitsun yataraddadu fihi al-insan, dan kategori ketiga yang seseorang itu bingung, wa yahtaju ila tatsabbut, dan dia butuh untuk memeriksa dan berpikir terlebih dahulu, fanatatsabbatu fihi qabla an nuqaddim alaihi, maka kita harus melakukan meneliti terlebih dahulu sebelum kita melakukannya. Wa yadkhulu fi dhalika ma ashkala alaina bi dhatihi wa ma ashkala alaina bi muqaranatihi ma ghairi, maka masuk dalam kategori ketiga ini adalah sesuatu yang memang syaratnya itu meragukan. Ini baik atau buruk ya? Nah, ini masuk meragukan juga. Harus kita cek terlebih dahulu. Atau kita sudah tahu ini manfaat, akan tetapi kita bandingkan dengan yang lain. Mana yang lebih manfaat, ini atau yang lain? Begitu ya. Hal huwa anfa' am ghairuhu anfa'. Apakah yang ini bermanfaat atau yang lain yang lebih bermanfaat? Walihada yaqulu syair, qad yudrikul muta'anni ba'du hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jali az-zalal wa rubbama fata qaumun julla amrihim ma'at ta'anni wa kana ar-ra'yu law ajalu. Ya, jadi intinya qad yudrikul muta'anni ba'du hajatihi, ya bisa jadi sebagian orang yang leha-leha, yang bersantai-santai dalam mengejar sesuatu, bisa jadi dia mencapai mendapatkan sebagian dari kebutuhannya, sebagian dari hajatnya yang dia inginkan. Wa qad yakunu ma'al musta'jal az-zalal, dan bisa jadi ya bagi orang yang terburu-buru malah justru dia tergelincir. Jadi dalam masalah yang harus kita periksa terlebih dahulu, maka kita ya yakni kita tahan diri dulu, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Karena bisa jadi orang yang bersantai-santai, maksudnya bersantai-santai di sini maksudnya tidak tergesa-gesa gitu. Orang yang berpikir terlebih dahulu, orang yang mengatur langkah terlebih dahulu, orang yang mempertimbangkan terlebih dahulu, ya bisa jadi dialah yang mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan bisa jadi yang mustajil di sini, yang yakni terburu-buru, justru dia tergelincir. Rubbama fata qaumun julla amrihim, bisa jadi sebuah kaum, suatu kaum itu ya kehilangan ya sebagian besar dari perkara yang mereka hendak inginkan. Ma'ata'anni, ya ma'ata'anni, bisa jadi ya, ketika mereka bersantai-santai, ketika mereka mikir dulu, bisa jadi mereka kehilangan. Nah, ini kebalikan dari bait yang pertama. Bait yang pertama memotivasi kita untuk mempertimbangkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena bisa jadi kalau kita tergesa-gesa, kita justru mengalami ketergelinciran atau ya kesalahan. Akan tetapi bisa jadi kaum yang lain, kalau seandainya mereka bersantai-santai, mereka akan kehilangan jumlah amrihin. Mereka akan kehilangan sebagian besar dari hal yang mereka inginkan. Wa kana ar-ra'yu law ajalu, dan pikiran mereka adalah seandainya kita bersegera. Aywa. Fahuna dzakarul halain. Maka di sini penulis bait ini menyebutkan dua hal. Fal baitul awwal yushiru ila ta'anni fil umur. Bait yang pertama memerintah, memotivasi kita untuk ya berhati-hati dalam perkara. Wasani masalan idza anna laka an takuma bi ta'atillahi fa huna la tata'akhkhur. Adapun bait yang kedua, ya misalnya jika engkau hendak melakukan ketaatan kepada Allah, maka jangan bersantai-santai, jangan lelet gitu ya, jangan terlambat. Idza kana al-halu tatatallabu izalata mani'in min mawani'is shalah misalan fala tata'akhkhur. Jika misalkan kondisinya adalah mewajibkan atau memotivasi kita, mengharuskan kita untuk menghilangkan sebagian dari sesuatu yang menghalangi sholat, maka langsung itu segera dikerjakan, jangan yakni terlambat untuk mengerjakannya. Walihada, contohnya ini langsung dicontohkan oleh Syekh Utsaimin. Walihada, karena Rasulullah alaihi salatu wasallam idza asabathu najasatun yubadiru bi izalatiha. Itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau terkena benda najis, maka beliau akan bersegera untuk menghilangkan benda najis tersebut. Ya, au bil amr bi izalatiha, atau memerintahkan untuk menghilangkan benda najis tersebut. Antara beliau sendiri yang langsung mengerjakannya kalau najisnya di beliau sendiri, atau beliau memerintahkan orang lain untuk segera membersihkannya kalau najisnya di orang lain begitu ya. Bala alaihi sabi fi hijrihi. Misalkan contohnya, contoh dari beliaulah yang melakukan sendiri. Contohnya adalah ketika anak kecil kencing di ya pangkuan beliau, fada'a bi ma'in fa atba'ahu iya. Maka beliau meminta air, kemudian beliau memercikkan air tersebut di baju beliau, di komis beliau, di gamis beliau tersebut. Walam yakul antadhiru hatta asila ilal bait. Ya, santai saja, aku nanti saja membersihkannya sampai aku tiba di rumah. Tidak demikian, ya. Kenapa? Karena walaupun kalau kita ditanya, kapan kita wajib untuk membersihkan benda najis yang ada di pakaian kita atau badan kita? Kapan? Ketika hendak mau sholat. Kapannya itu, wajibnya itu kapan? Ketika kita mau sholat. Jadi kalau misalkan sekarang ini masih jam 7 pagi, Masya Allah, jam 7 kurang, Masya Allah, kemudian badan kita terkena najis, pakaian kita terkena najis, maka baru wajib bagi kita untuk membersihkan benda najis ini kapan? Ketika hendak mau sholat zuhur nanti, ya jam 12-an. Ketika mau zuhur, jam 12 kurang misalkan. Baru nanti wajibnya. Sekarang nggak wajib. Tetapi, al-mubadaroh. Tetapi kita harus bersegera untuk melakukan hal ini. Kenapa? Karena khawatirnya kalau kita tidak lakukan hal ini sekarang, nanti bisa jadi kita nggak bisa melakukannya nanti. Gitu ya. Bisa jadi nanti sebelum zuhur, atau mendekati zuhur malah kita tidak bisa menemukan air misalkan ya. Jadi lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada anak kecil kencing di pangkuan beliau, beliau langsung ya menyucikannya. Kemudian contoh yang kedua yaitu ketika najisnya itu bukan di badan beliau, bukan di pakaian beliau, akan tapi di orang lain atau di sesuatu yang lain. Contohnya adalah wabala a'rabi. Ketika ada orang badui kencing fi ta'ifatil masjid, di salah satu bagian dari masjid. Fa'amaru bidalwin bihi ma'un fa'uriku alaihi. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk dibawakan air, kemudian yakni airnya itu diminta untuk dituangkan oleh Rasulullah, yakni minta untuk disucikan dengan cara menuangkan air ke tempat yang dikencingi oleh orang badui tersebut. Wa ta'khiru qad yusabbibu lil insani ihrajan. Maka ta'khir, mengakhirkan berbuat ya sesuatu itu bisa jadi menyebabkan seseorang mengalami haraj, mengalami kesusahan. Ya. Contohnya tadi seperti contohnya ketika kita tidak langsung membersihkan najis yang ada di badan kita ini, nunggu zuhur nanti, takutnya nanti malah kita susah nyari air nantinya. Contoh lain yang disebutkan oleh penulis, undzur ilan nabi alaihi salatu wasalam hina ma uqimatish shalah dzat marratin wa hadar. Walamma taqaddama liyukabbir aw kabbar dzakara annahu lam yaghtasil. Lihatlah bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau itu uqimatish shalah, ketika beliau telah dikumandangkan iqamah untuk salat pada suatu waktu, dan beliau itu kondisinya bukan dalam waktu safar akan tapi sedang mukim, yakni beliau di Madinah. Walamma taqaddama liyukabbir aw kabbar, ketika beliau sudah maju untuk takbiratul ihram, beliau mengingat bahwa beliau belum mandi. Aywa. baru ingat ya, jadi tidak mandi dari tadi begitu ya, baru ingat sekarang. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada orang-orang, maka nakum, ini kalian tetap tinggal di sini. Kemudian Nabi Muhammad SAW summa zahaba wa ghtasal, kemudian beliau pergi dan mandi, waja'a wa shalla bihim, kemudian datang lagi, kemudian sholat memimpin para sahabat, mengimami para sahabat. Ba'da an uqimatish shalah, ini semua terjadi setelah dikumandangkan iqamah untuk sholat, yakni baru Nabi Muhammad SAW ingat bahwa belum mandi, padahal beliau wajib untuk mandi gitu ya, tapi tidak melakukannya dari tadi. Unzur at-ta'khir kaifa yusabbib, lihat bagaimana ta'khir ini ya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka ini menyebabkan haraj, menyebabkan masyakoh kepada para sahabat begitu ya. Akan tetapi ini tentunya terjadi karena hikmah. Wan Nabi alaihi salatu wasalam yajri alaihi mithl hadhil umur li ajli ayyisanallahu subhanahu wa ta'ala li ibadihi mithl hadhil ahwal. Terkadang Nabi Muhammad SAW lupa, lupa rakaat, atau terkadang salah, atau terkadang seperti ini, lupa untuk bersegera untuk mandi padahal wajib mandi begitu ya. Maka ya ini terjadi terkadang, bukan karena ini celaan kepada Nabi Muhammad SAW, ini tentunya ini mengingatkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW juga adalah manusia, manusia biasa begitu ya, bukan malaikat, akan tapi beliau juga adalah manusia, akan tapi beliau diberikan wahyu, diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang seperti ini terjadi terkadang ya, dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu dalam rangka ya wa Nabi alaihi salatu wasallam yajri alaihi mithlu hadhil umur, perkara-perkara seperti ini terjadi terkadang pada Nabi Muhammad SAW li ajli ayyusanallahu subhanahu wa taala li ibadihi mithla hadhil ahwal, supaya Allah Subhanahu wa taala hendak mengajarkan kepada para hambanya ya apa yang harus dilakukan dalam kondisi ini. Ketika kita jadi imam sudah mau takbir, kemudian kita baru ingat bahwa ya kita belum mandi atau kita belum wudu atau kita belum hal-hal yang merupakan syarat salat yang lain begitu ya, maka boleh bagi kita untuk kemudian ya yakni menunda, kemudian meminta jamaah untuk menunggu terlebih dahulu, maka nakum, kemudian kita lakukan ya syarat sholat tersebut, entah wudu, entah ghusl atau yang lainnya, atau menghilangkan najis begitu kan, kemudian baru kita balik lagi untuk mengimami. Jadi di antara hikmahnya ya. Jadi yakni inilah. Tapi pelajaran yang diambil dari sini, takhir yang disebabkan di sini ya, mengakhirkan ghusl di sini menyebabkan haraj, menyebabkan masyakoh ya, sholat tertunda sehingga para sahabat menunggu dan seterusnya. Ya, dan Nabi Muhammad SAW harus ya balik lagi kemudian, yakni itu tentunya perkara yang lebih sulit daripada kalau seandainya tadi langsung mandi dan ketika waktu sholat kemudian langsung sholat. Nah, maka demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya kaidah selanjutnya. Adzawallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.